takut waktu hidup atau waktu Anda menghadapi kematian. Mungkin ini menjadi sebuah kata yang mudah diucapkan, tetapi siapa di dalam kenyataan yang tak takut akan kehidupan? Berada di bawah, penuh dengan tekanan, kepahitan, kegetiran selalu datang silih berganti. Ketakutan demi ketakutan tak pernah kunjung usai. Tapi awas, di atas pun tak selalu menyenangkan. Di atas juga hidup dalam ketakutan. Takut akan munculnya pemberontakan. Takut akan munculnya pembalasan. Takut kalau-kalau yang dimiliki hilang dalam sekejap karena bencana alam atau apa saja yang mungkin bisa terjadi tanpa diduga terlebih dahulu. Takut mewarnai kehidupan di atas ataupun di bawah. Takut mewarnai kehidupan baik orang miskin maupun kaya. Si miskin berteriak tentang apa yang bisa dimakannya, sementara si kaya ketakutan akankah ia aman senantiasa. Ya, takut mewarnai seluruh lini hidup ini. Bagaimana mungkin jangan takut hidup? Jawabnya sangat sederhana. Jangan takut hidup, ya, kalau Anda tidak berbuat dosa. Takutlah hidup kalau Anda berbuat dosa. Jangan takut hidup kalau Anda tidak membangun permusuhan. Takutlah hidup jika Anda menciptakannya. Bukankah selalu tersedia peluang yang sangat menyenangkan untuk hidup tidak takut? Jangan takut hidup, karena itu jangan berbuat salah. Jangan takut hidup, karena itu jangan berbuat dosa. Jangan takut hidup, karena itu hargai hidup. Jangan takut hidup, karena itu hargai sesama yang hidup. Jangan takut hidup, bukankah itu menyenangkan? Jika Anda tidak takut dalam kehidupan melakukan apa yang harus Anda lakukan, maka kematian bukanlah apa-apa. Kematian hanyalah berhentinya detak jantung. Kematian hanyalah sebuah kematian yang tak lagi menakutkan. Mengapa? Karena Anda sudah punya bekal di kehidupan. Tak melakukan dosa, berbuat yang baik dan benar, maka itu menjadi bekal yang cukup untuk memasuki dunia kematian. Kematian tak lagi menakutkan, karena Anda bukan terdakwa, tapi Anda pekerja yang sudah melakukan kehendak Dia, pencipta alam semesta. Dia yang ada di dalam kekekalan, Dia akan menggugat dari buah kehidupan. Sikap, tindakan perlu untuk diperhitungkan. Itu akan memerdekakan Anda menghadapi kematian. Berimanlah dan berbuatlah. Maka jangan takut hidup dan jangan pula takut menghadapi kematian. Bersama saya, Bigman Sirait.